Mbak sedang flu, betul? Betul. Hidung Mbak nggak berhenti meler, betul? Betul. Kepala Mbak puyeng, pusing, betul? Betul. Nah, kami menemukan barang bukti berupa tumpukan tisu di tas Mbak. Kan hidung saya meler, Pak E. Jelas saya butuh tisu toh ya. Gimana toh Pak E? Nah, itu Mbak. Itu masalahnya. Hidung meler karena flu, yang betul minum Prokol. Prokol ampuh dan aman mengatasi flu dan semua gejala yang menyertainya. Nah, bagaimana? Anda sudah siap mendengar putusan Dewan? Saya siap, Pak. Baik, berdasarkan temuan-temuan selama proses pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa cara yang betul atasi flu, ya Prokol. Prokol, sudah betul. Produksi Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.